Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan hati kita bersama komunitas yang memiliki pemahaman yang sejenis. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, roh itu ibarat pasukan yang dikendalikan. Fama'tarafa talafa, ketika roh itu bisa saling mengenal karena mereka punya akidah yang sama, punya prinsip beragama yang sama, i'talafa, maka mereka bisa akrab, bisa akur. Sebaliknya, ketika roh itu tidak saling mengenal, tanakara, mereka akan saling mengingkari. Allah kumpulkan kita dalam komunitas Muslim Ahlussunnah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah iman sebagai mukmin Ahlussunnah ini sampai akhir hayat, bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sebagai Muslim Ahlussunnah. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, insyaallah di kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana motivasi untuk bisa menjadi seorang manusia yang berkah, manusia yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Quran bahwa di antara perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin, Allah katakan orang kafir itu hanya berpikir hidup hanya untuk hidup, sehingga Allah samakan mereka sebagaimana layaknya binatang. Maka mereka bekerja, mereka melakukan berbagai macam aktivitas di dunia ini, tujuan besarnya adalah bagaimana agar bisa hidup di dunia dengan nyaman, sehingga mereka hidup untuk hidup. Allah subhanahu wa ta'ala misalkan mereka sebagaimana layaknya binatang. Walladzina kafaru ya'kulu wa yatamatta'u kama ta'kulul an'amu fannaru mathwallahum. Orang-orang kafir, mereka makan dan menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang, dan karena itulah neraka lebih layak untuk dijadikan sebagai tempat mereka. Berbeda dengan orang yang beriman, hamba Allah yang mukmin, mereka hidup bukan hanya sebatas untuk hidup. Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau kita hidup hanya memikirkan untuk hidup, tapi hamba Allah yang beriman, mereka hidup untuk memberikan kehidupan. Sehingga kehadiran mereka di muka bumi ini, mereka menyadari tidak hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi bagaimana agar dia bisa menjadi hamba Allah yang memberi manfaat bagi yang lain. Itulah gambaran gambaran manusia berkah yang nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini. Dan hadirin yang kami hormati, karena kajian kita sudah cukup malam ya, jam 24 lebih 28 menit menurut waktu Jakarta, saya sudah berusaha untuk menghilangkan kesan mata merah, tapi ternyata gak bisa dibohongi. Tadi saya tanya, mata saya merah gak? Kayaknya sudah berkurang. Baik, siapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkah dari sisi bahasa diambil dari kata al-buruk, barikaya buruku, yang artinya menderum. Onta menderum, barikatil ibil, onta itu menderum. Dan dia disebut sebagai berkah karena sebagaimana ketika hewan itu menderum, dia menetap di sebuah tempat, dia menetap di satu tempat dan dia tidak pindah. Maka berkah disebut berkah karena dia menetap. Yadullu alad dawam, menunjukkan kalau dia berada di tempat yang sama dalam kurun waktu yang lama. Dan berkah terkadang juga bisa dimaknai dengan al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Karena itulah dalam bahasa Arab sumur disebut dengan birkah, karena sumur itu airnya menetap, dan yang kedua sumur itu banyak memberikan kebaikan bagi siapapun yang berusaha untuk mengambil manfaat darinya. Manusia yang berkah juga seperti itu. Dia memiliki banyak kebaikan, dan kebaikannya menetap dalam kurun waktu yang lama yang ada pada dirinya. Dan hadirin yang kami hormati, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji sebagian makhluknya, dan Allah memuji wahyu yang Allah turunkan kepada makhluknya, karena semua itu adalah sumber kebaikan bagi manusia. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memuji Al-Quran, dan Allah sebut Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itulah kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, dan dia penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian bisa merenungkan ayat-ayatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut air hujan dengan air yang diberkahi, karena air hujan ini banyak memberikan manfaat bagi siapapun makhluk yang ada di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan aku turunkan dari langit, dari awan, ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Kemudian dari situ aku tumbuhkan berbagai macam tanaman, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji beberapa tempat yang tempat ini banyak memberikan kebaikan bagi penduduknya dan siapapun yang singgah di dalamnya. Sebagaimana Allah memuji kota Mekah, Allah memuji Baitul Maqdis. Allah sebut ini sebagai tempat yang diberkahi. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka. Sesungguhnya tempat pertama yang diletakkan oleh manusia, rumah pertama yang diletakkan oleh Allah untuk manusia adalah lalladhi bibakkah, yaitu rumah yang berada di kota Bakkah. Nama lain dari kota Mekah adalah kota Bakkah. Disebut sebagai kota Bakkah, Bakkah ya buku, artinya menundukkan. Karena kota ini tabuku unuqal jababirah, dia menundukkan leher-leher setiap orang yang sombong. Tidak boleh ada satupun orang yang sombong mendolimi orang lain di sana. Lalladhi bibakkata, yaitu bangunan yang ada di Mekah, maksudnya adalah Ka'bah, mubarakan, yang diberkahi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Baitul Maqdis juga sebagai tempat yang diberkahi, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haula. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang aku berkahi di sekitarnya. Allah memuji para hambanya yang dia banyak memberikan kebaikan bagi yang lain dengan Allah sebut dia diberkahi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuji para manusia yang dia banyak memberikan kepada yang lain dengan Allah sebut manusia yang berkah. Sebagaimana tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Isa bisa berbicara ketika waktu masih bayi. Dan di antara informasi yang disampaikan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan aku manusia yang mubarak, manusia yang diberkahi, aynama kuntu, dimanapun aku berada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji Ibrahim dan keturunannya sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima. Dan aku berkahi Ibrahim dan juga keluarganya Ishaq dan anak keturunannya. Ini menunjukkan bagaimana pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya yang berkah. Dan hadirin yang kami hormati, sumber keberkahan itu datang dari mana? Sumber keberkahan datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu di antara pujian untuk Allah, kita menyebut Allah dengan tabaraka, zat yang menjadi sumber berkah. Sementara untuk makhluk tidak boleh kita gelari dengan tabarok, tapi kita gelari dengan mubarok. Karena makhluk itu diberi keberkahan, bukan sumber keberkahan. Makhluk itu menerima keberkahan dan bukan sumber keberkahan. Sumber keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan yang ada di alam raya ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk dia diberi keberkahan. Karena itulah gelar makhluk mubarak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dia tabarak, ya. Makanya ada jenang mubarak, tidak ada jenang tabarak, ya. Di mana? Di Kudus, ya. Kalau jenang tabarak enggak boleh. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, seperti inilah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluknya dia diberkahi, dia menjadi baik dan memberikan kebaikan bagi yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan baginya. Karena sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya zat yang mengetahui mana yang berkah dan mana yang tidak berkah hanya Allah. Sehingga kita bisa mengetahui ini berkah, ini tidak berkah atas bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah hadirin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah berangkat pemahaman bahasanya kita tidak boleh mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada buktinya bahasanya itu berkah. Kita tidak boleh mengambil berkah dari sesuatu yang kita tidak memiliki bukti, tidak memiliki dalil bahasanya itu mengandung keberkahan. Karena jika ada orang yang mengambil berkah padahal dia tidak memiliki bukti kalau itu mengandung keberkahan, berarti dia telah melakukan rajman bil ghaib, menebak-nebak sesuatu yang ghaib, dan itu dilarang dalam agama. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan sebagian makhluknya dia diberkahi. Allah juga menjelaskan wahyunya diberkahi. Maka yang tidak ada penjelasannya dari Allah jika dijadikan sebagai sumber keberkahan, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena itulah mereka yang menjadikan sesuatu sebagai sumber berkah atau sebab dapat berkah, padahal itu tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai sebab, masuk dalam kategori apa? Syirik kecil. Masuk dalam kategori syirik kecil. Sebagai contoh misalnya, ada sebagian orang yang dia salah dalam mencari berkah. Berkahnya masjid itu adalah digunakan untuk tempat beribadah. Di situ dia bisa mendapatkan keberkahan dalam bentuk apa? Pahala. Dia bisa mendapatkan keberkahan dalam bentuk sholat tahiyatul masjid, pahala sholat jamaah, dan pahala-pahala ibadah yang lainnya yang terkait dengan masjid. Ada sebagian orang yang salah paham, sehingga dia salah dalam mencari berkahnya masjid. Apa yang dia cari? Berkahnya masjid yang dia cari adalah dia berusaha untuk mengambil sebagian temboknya masjid. Akhirnya ada yang dicungkil temboknya, ada yang diambil unsur apanya yang ada di temboknya, kemudian dia bawa pulang dan dijadikan sebagai obat. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka berada di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ada sebagian di antara mereka yang mempercayai tiang-tiang tertentu itu punya keberkahan. Sehingga terkadang temboknya itu dikerikiti, Pak. Dicutili kecil-kecil gitu ya. Dan nanti kalau sudah berhasil dibawa pulang dijadikan sebagai obat. Ada satu kisah yang ini pernah disampaikan oleh salah satu kawan saya. Jadi ada waktu itu musim panas, ya. Jadi ada jamaah haji Indonesia yang masuk Masjid Nabawi. Tiba-tiba dia melihat ada orang Arab yang juga kepanasan baru saja masuk, terus mendekat ke sebuah tiang. Sampai di tiang itu dia meletakkan tangannya di atas tiang. Tiang di Masjid Nabawi ada apa? Ada AC-nya. Dia letakkan tangannya, kemudian diusapkan ke mukanya, diletakkan lagi, diusapkan ke mukanya. Diperhatikan sama orang Indonesia yang berada di belakangnya. Oh, seperti ini caranya ya. Akhirnya begitu orang ini pergi, gantian dia yang maju berdoa. Dia berdoa di situ dan dianggap ini sebagai tempat yang mustajab. Ini salah sangka dalam mencari berkah. Jadi ini contoh bagaimana orang di tempat kita kadang mereka keliru dalam mencari berkah. Keberkahan masjid itu bentuknya adalah dijadikan sebagai tempat beribadah untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, bukan fisik masjid yang diambil untuk dijadikan sebagai obat. Ada juga orang yang salah ngambil berkah ketika dia berinteraksi dengan seorang kiai atau seorang tokoh agama. Berkahnya seorang tokoh agama adalah diambil ilmunya, diambil nasihatnya. Tapi ada sebagian orang yang dia mengejar tokoh agama bukan untuk mencari ilmunya, tapi yang digolai idune, yang dicari adalah ludahnya. Sehingga dia dinasihati, kamu kalau punya tonggo kiai ya seneng ya, dan sering-sering untuk datang ke rumahnya ngapain, golek ono idune. Ini cara mengambil berkah yang keliru, karena berkahnya kiai bukan dari ludahnya tapi dari ilmunya. Makanya ada istilah guru itu dibagi menjadi dua. Ada kiai yang dia pintar nuturi, pintar ngasih tausiah, ini disebut dengan guru tutur. Ada kiai yang dia itu gak ngasih tausiah, dia tidak memberikan pelajaran dalam masalah agama, tapi yang dicari ludahnya. Kiai ini sering disebut dengan guru sembur. Jadi dia pokoknya yang penting sudah nyembur gitu, pasiennya banyak, laris dia, membuka pengobatan alternatif. Tayib. Sehingga hadirin yang kami hormati, banyak di antara masyarakat kita yang mereka salah dalam mencari berkah. Karena itulah di antara yang perlu kita jaga hadirin adalah kita berupaya jangan sampai memicu masyarakat itu salah paham dengan posisi kita. Misal ya, saya ini termasuk di antara orang yang paling sensitif dengan ruqyah. Dan saya mohon kepada Allah, semoga di kampung tempat saya tinggal yang ada di Jogja tidak ada masalah dengan ruqyah. Saya berharap semoga tidak ada orang yang minta ruqyah saya, dan semoga tidak ada yang saya ruqyah. Tujuannya apa? Karena ini muncul kekhawatiran, nanti kalau saya ruqyah kok ternyata sembuh, bisa menjadi sumber fitnah. Kalau saya ruqyah gak sembuh juga jadi sumber fitnah. Nanti kalau di ruqyah kok sembuh, wah, bisa jadi terus muncul anggapan, wah, ini ustadznya sakti. Itu bisa kambuh pak, nanti menular kemana-mana. Tapi kalau saya ruqyah gak sembuh, nanti derajat keustadzannya diragukan. Makanya saya berharap semoga saya tidak pernah meruqyah di kampung ini. Karena ada sebagian warga yang dia pernah punya masalah ya, anaknya nangis terus, terus datang ke rumah minta obat. Saya cuma ngasih zam-zam, silahkan dikasihkan, barangkali semoga Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kesembuhan. Ternyata manjur pak, sembuh pak. Setelah itu banyak yang datang pak. Orang datang berikutnya, dia mengeluhkan kemeng-kemeng badannya. Saya kasih minyak zaitun, ternyata juga sembuh. Sejak saat itu saya semakin khawatir, wah ini kalau diteruskan bisa berbahaya ya. Nanti bisa menular ke kampung sebelah. Baik. Jadi jaman di belakang Allah, karena terkadang masyarakat kita itu tidak dewasa melihat seperti ini. Kita hanya ngasih sesuatu yang semua orang bisa mendapatkannya. Zam-zam, siapapun bisa menjadikannya sebagai sebab keberkahan. Kemudian zaitun bisa diambil keberkahannya, semua orang bisa melakukannya. Tapi ketika mereka salah paham, bisa jadi ini bagian dari misalnya kelebihan yang dimiliki oleh orang tertentu sehingga membuat mereka terfitnah darinya. Kemudian hadirin yang kami hormati, Demikian pula ada sebagian orang yang keliru dalam mencari berkah terkait Al-Quran. Al-Quran itu berkahnya adalah dengan dipelajari, agar kita bisa mengambil mau'idah, bisa mengambil panduan yang berlaku untuk kehidupan kita di sana. Tapi ada sebagian orang yang salah dalam mencari berkahnya Al-Quran. Dia gunakan untuk apa? Al-Quran dipakai untuk teh celup, ya. Ya, terutama Al-Quran yang tua itu ya, terus dibungkus, dipakai untuk teh celup, diminum. Nah, seperti ini contoh praktek ngalap berkah yang keliru. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang mulai sadar dalam masalah ini, sehingga kita dalam berinteraksi dengan benda-benda tertentu yang itu dianggap keramat oleh masyarakat, kita tidak terlalu kemudian memiliki sikap sebagaimana mereka. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang berkah. Prinsipnya adalah bagaimana agar kita bisa memberikan kebaikan bagi yang lain. Kita perlu ingat bahwa nilai prestasi kita itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tidak diukur dari seberapa tinggi pangkat yang kita punya, tidak diukur dari seberapa banyak keturunan yang kita punya, tidak diukur dari status sosial. Namun nilai prestasi kita dalam Islam diukur dari sejauh mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Muslim yang kaya di Indonesia luar biasa banyaknya, di negeri yang lain juga banyak. Namun kalau kemudian itu hanya untuk kepentingan pribadi, orang lain tidak dapat manfaatnya. Muslim yang memiliki jabatan di Indonesia, orang yang paling tinggi jabatannya beragama Islam, presiden. Banyak menteri yang beragama Islam. Namun kalau kemudian itu kembali untuk kepentingan pribadi, maka yang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Karena itulah Nabi SAW pernah memberikan motivasi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, wa inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Jadikan ini sebagai bagian dari prinsip hidup kita, bahwa prestasi yang kita miliki itu dilihat dari sejauh mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Karena sekali lagi, kita ini hidup bukan sebatas untuk hidup, namun kita hidup untuk memberikan kehidupan bagi yang lain. Kata orang Jawa, urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu menyala, agar kemudian kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Dan jamaah dimuliakan Allah, Nabi SAW tidak meminta kita agar kita semuanya menjadi da'i, tidak. Karena masing-masing kita punya potensi yang berbeda-beda, sehingga beliau tidak perintahkan kalian semua harus jadi ulama, kalian semua harus jadi orang da'i. Tapi Nabi SAW memberikan kebebasan manusia untuk memberi manfaat bagi yang lain sesuai dengan potensinya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nasu ma'adin, an-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu." Manusia itu ibarat barang tambang. Dan kita bisa memahami yang namanya barang tambang itu beraneka ragam bentuknya. Ada barang tambang yang nilainya sangat mahal, 1 gram ratusan ribu. Ada barang tambang yang ratusan ribu dapat segunung. Ada barang tambang yang sampai enggak laku. Nah, biasanya ditempel pengumuman terima tanah uruk. Nah, itu berarti enggak laku ya. Tapi masing-masing antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Nabi SAW menggambarkan an-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang, memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, tapi satu dengan yang lain saling melengkapi. Enggak ada istilahnya ada orang di tempat kita yang mereka hanya ingin mengumpulkan barang tambang yang mahal. Saya enggak mau selain emas. Apa kamu mau bangun rumah pakai batako emas atau nguruk tanah pakai uruk emas, kan enggak mungkin. Dia pasti akan butuh yang lainnya. Tayib. Seperti itu pula kita, hadirin. Kita digambarkan oleh Rasulullah SAW karena kita punya potensi yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang dia itu punya potensi yang nilainya sangat mahal, sehingga keberadaan dia di masyarakat sangat dibutuhkan. Maka dia dinilai sebagai orang yang mahal. Ada juga di antara kita yang potensinya di bawahnya, bahkan ada yang sangat bawah, dan bahkan kadang ada orang yang tidak membutuhkannya. Kita berkelas nilai potensinya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Manusia yang terbaik dalam Islam adalah mereka yang terbaik di zaman jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Andaikan agama itu tidak ada, maka standar status sosial dalam masyarakat hanya melihat sejauh mana potensinya. Sehingga ketika kita ditanya, Pak, di sini orang yang paling mulia siapa? Kita hanya akan menunjuk Pak itu yang paling kaya, Pak itu yang paling tinggi jabatannya, hanya dengan melihat potensinya. Itu kalau gak ada agama. Kalau gak ada agama, status sosial kita hanya dinilai dari potensinya. Namun begitu ada agama, kata Nabi SAW, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Kalau mereka paham agama, maka nilai itu berubah. Tidak hanya melihat potensi, tapi melihat sejauh mana dia bisa memberikan peran kepada agamanya. Sehingga ketika kita ditanya, siapakah orang yang paling mulia di sini? Jawaban kita adalah, bapak ini karena dia paling berjasa bagi umat. Dia paling berjasa bagi masyarakat. Tidak melihat status sosialnya berdasarkan hartanya, berdasarkan pangkatnya, tapi sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang kaya, betul dia punya status sosial, tapi ketika kekayaannya hanya dipakai untuk pribadinya, maka nilainya kurang berprestasi. Tapi ketika ada orang yang kaya dan kekayaannya dimanfaatkan untuk orang lain, maka di saat itulah dia lebih berprestasi. Ukuran prestasi kita kembali kepada sejauh mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan dengan melihat sejauh mana kita punya potensi. Karena kalau potensi itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mendapatkan surat dari Abdullah Al-Umari. Yang Abdullah Al-Umari ini dulu waktu masih remaja termasuk temannya Imam Malik. Temannya Imam Malik dalam belajar. Makanya dia berani ngirim surat ke Imam Malik, ngasih kritikan ke Imam Malik. Apa isi surat Abdullah Al-Umari? Beliau mengajak kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, coba kamu berhenti. Jangan terlalu sering berinteraksi dengan orang. Karena manusia itu kalau terlalu sering gesekan dengan orang lain, manusia terlalu sering dengan gesekan dengan manusia, yang terjadi apa, Pak? Akan terjadi penurunan mental. Jadi mental kita itu berkurang, menjadi orang yang sedikit penakut, sedikit pengecut, sedikit pelit dan seterusnya. Itu karena gesekan kita dengan orang. Dzikrul makhluqi da'un. Sementara ketika kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kita sedang memperbaiki mental. Dan itulah obatnya, dzikrul makhluqi da'un wa dzikrul khaliqi dawa'u. Dzikrul makhluqi da'un wa dzikrul khaliqi dawa'u. Mengingat makhluk itu penyakit dan mengingat khaliq itu adalah obatnya. Karena itulah ketika orang itu terlalu sering gesekan dengan orang, dia berinteraksi dimanapun, bermuamalah, sering punya masalah, maka akan menurunkan potensi mental yang ada dalam dirinya. Makanya Islam mengajarkan ada satu waktu khusus di mana kita itu diminta tinggalkan semua interaksi dengan orang lain. Jadilah manusia yang paling individual dalam beribadah. Kapan itu? 10 terakhir Ramadan. Kita melakukan apa? Iktikaf. Dan iktikaf itu ibadah yang mengajarkan kita untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang paling individual. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf beliau ngapain, Pak? Beliau membangun tenda. Tujuannya apa? Biar membatasi interaksi dengan yang lain. Sewaktu iktikaf tidak ada tanya jawab. Sewaktu iktikaf tidak ada tausiah. Beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu butuh disiapkan untuk penguatan mentalnya. Dan ibadah yang kita lakukan, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang bisa menguatkan mental manusia. Makanya dalam waktu setahun kita sudah banyak berinteraksi dengan orang lain. Maka pada saat mendekati akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menyendiri. Iktikaf, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang membatasi interaksinya dengan makhluk yang lain. Karena itulah kalau ada orang iktikaf, begitu selesai iktikaf kok hasilnya semakin banyak kawan. Nah, ini iktikaf yang keliru ya. Seharusnya iktikaf itu semakin individual, bukan semakin banyak kawan. Kita menyayangkan ada sebagian orang ketika iktikaf isinya cuma ngobrol gitu ya, main WA saja. Seharusnya dibatasi, tinggalkan semua interaksi dengan orang lain. Jadilah manusia yang paling individual. Kita tidak sehebat iktikaf yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika mereka iktikaf di hadapan berhalanya, bertapa. Bertapa itu kan iktikaf ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut tindakan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim, dikritik oleh Nabi Ibrahim, "Wa ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun." Antum laha akifun. Ini berhala-berhala macam apa yang kalian iktikaf di hadapannya? Mereka bisa iktikaf dengan satu model gerakan tanpa berpindah. Dan itu kuat, Pak. Coba kita duduk bersila, diam saja, tangannya berhenti selama 1 jam. Sanggup enggak, Pak? Enggak sanggup ya. Mungkin lebih hebat orang Hindu atau orang Buddha ya. Mereka bersabar dalam melakukan kesyirikan. Nah, kita iktikaf yang cuma disuruh diam di dalam masjid, gerak silahkan, yang penting masih di dalam masjid, itu enggak betahnya luar biasa ya. Pengennya kadang jajan ya, kalau bisa sering jalan-jalan, keluar, cari-cari alasan pokoknya bisa keluar masjid. Tayyib. Jadi hadirin yang kami hormati, Abdullah Al-Umari mengajak kepada Imam Malik, coba kamu menyendiri, berkhulwat. Jangan terlalu sering berinteraksi dengan orang lain. Masa setiap hari harus ketemu orang? Ngajar terus di Masjid Nabawi. Dan beliau minta, coba kamu ikuti ibadah seperti yang saya lakukan. Karena Abdullah Al-Umari ini punya kelebihan sebagai orang yang sangat ahli ibadah. Tahajudnya luar biasa, puasanya luar biasa. Bahkan ada yang menyebut Abdullah Al-Umari ini termasuk ahlu suhur. Ahlu suhur, seorang pejuang yang berjaga di daerah perbatasan. Berarti dia dinilai sebagai mujahid. Berarti dia termasuk mujahid. Dia mengirim surat kepada Imam Malik mengajak seperti itu. Namun coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan dalam sebuah nasihat yang sangat memberikan pencerahan bagi kita, innallaha azza wa jalla, innallaha azza wa jalla qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq, farubba rajulin futiha lahu fis salah wa lam yuftah lahu fis saum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Kita masing-masing punya potensi yang berbeda, dan di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan amal kita. Ada sebagian hamba, kemudian beliau memberikan rincian, farubba rajulin, ada beberapa orang yang futihalahu fis shalah, dimudahkan oleh Allah untuk salat, walam yuftah lahu fis saum, namun dia susah untuk puasa sunnah. Ada sebagian orang, Pak, kalau saya suruh tahajud kuat, Pak, tapi kalau saya disuruh puasa, Pak, Ramadan saya sudah megap-megap, ya. Ramadan saja sudah kesulitan, sehingga dia berat untuk melakukan banyak puasa, tapi dia kalau sholat kuat. Sebaliknya, ada di antara mereka futihalahu fis sadaqah, dimudahkan untuk sedekah, walam yuftahlahu fis saum, tapi dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk sholat. Dan ada yang dimudahkan untuk menyebarkan ilmu, dan tidak dimudahkan kepada yang lainnya. Lalu beliau mengatakan, wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri. Dan menyebarkan ilmu, mengajarkan kepada orang lain, termasuk diantara amal kebaikan yang paling afdal. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, sebagaimana dalam masalah rizki, kita diminta oleh Allah untuk ridha terhadap apa? Terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bagi rizki siapa? Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berhak memberikan rizki, membagi rizki kepada para hambanya. Ada yang dikasih sekian, ada yang dikasih lebih banyak, ada yang dikasih lebih sedikit, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena itulah pada saat orang itu protes terhadap pembagian rizki ini, disebut oleh Ibnu Mas'ud, dia telah menentang rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya maksud adalah mereka yang melakukan hasad. Orang yang hasad itu dia tidak terima ketika Allah memberikan kelebihan kepada yang lain melebihi apa yang Allah berikan kepada dirinya, terutama dalam masalah rizki. Dan ini kata Ibnu Mas'ud, berarti dia menentang rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam masalah rizki, kita diajarkan untuk ridha terhadap pembagian yang diberikan oleh Allah. Kata Imam Malik, wa qad raditu bima fatahallahu li min dhalika wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan aku telah ridha dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku, dan aku tidak menyangka kalau saat ini yang aku lakukan, yaitu banyak mengajar di Masjid Nabawi, amalnya lebih rendah dibandingkan amal yang saat ini kamu tekuni. Wa arju ayyakuna kulluna ala khairin. Dan kita berharap semoga masing-masing kita dalam kondisi kebaikan. Seperti itulah hadirin yang dimuliakan Allah, pemahaman yang dimiliki oleh Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, terkait masalah keberkahan manusia. Kita punya potensi yang beraneka ragam, dan masing-masing diberi tugas oleh Allah. Yang penting pada prinsipnya adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk kaum muslimin, apa yang bisa kamu lakukan untuk umat. Bukan hanya sebatas bangga dengan potensinya, tapi berikutnya adalah manfaat apa yang bisa kamu berikan bagi yang lain. Kemudian hadirin yang kami hormati, ukuran keberkahan yang dimiliki oleh manusia itu bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, tingkat penyebarannya. Tingkat penyebarannya, kalau bahasa lainnya luas spektrum, ya. Kemudian yang kedua adalah rentang usia kemanfaatannya. Ada sebagian orang yang dia punya keberkahan menyebar di mana-mana, tapi waktunya pendek. Ada sebagian orang yang dia punya keberkahan waktunya panjang, tapi penyebarannya sempit. Dan ada yang memiliki kelebihan dua-duanya, penyebarannya luas dan waktunya panjang. Kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala membagi kondisi seperti ini di tengah para ulama, sehingga mereka meskipun punya status yang sama, yaitu sama-sama ulama, tapi nilai keberkahan karyanya berbeda-beda. Ada sebagian ulama yang dia lebih unggul dalam karya di satu bidang ilmu tertentu, tapi tidak unggul di bidang ilmu yang lain. Ada sebagian juga yang unggul di sebagian ilmu A, tidak unggul di sebagian ilmu B. Baik, sebagai contoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Al-Mujaddid. Beliau karyanya yang lebih banyak tersebar di masyarakat dalam masalah apa? Tauhid. Dalam masalah tauhid. Padahal beliau punya karya yang lain. Beliau punya karya fikih. Beliau punya sirah Nabi. Tapi tidak lebih terkenal dibandingkan karya tauhidnya. Risalah-risalah beliau dalam masalah tauhid menyebar kemana-mana dan dipelajari oleh hampir seluruh kaum muslimin yang mengikuti prinsip Ahlussunnah. Sementara karya beliau dalam bidang yang lain tidak banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Sirah Nabawi beliau, ya, beliau punya sirah Nabawiyah, tidak banyak dipelajari kaum muslimin. Tidak lebih unggul dibandingkan karyanya Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Sirah Nabawiyah Sofiyur Rahman lebih banyak diperhatikan oleh masyarakat. Beliau juga punya Mukhtasar Zadul Ma'ad. Dan karya beliau Mukhtasar Zadul Ma'ad tidak lebih banyak dipelajari dibandingkan kitab fikih Al-Wajiz karya ulama yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi nilai keberkahan para ulama berbeda-beda. Padahal mereka punya status yang sama, yaitu sama-sama ulama. Demikian pula dalam kitab yang lain. Kita bisa lihat dalam masalah doa dan zikir, kitab yang paling tersebar apa, Pak? Hisnul Muslim. Itu mengalahkan Al-Wabilus Sayyib karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengalahkan Al-Adhkar karyanya An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala membagi sebagaimana yang Allah kehendaki. Makanya hadirin yang kami hormati, dalam masalah ini ukuran keberkahan itu dilihat dari sejauh mana penyebarannya dan seberapa lama dia bisa bertahan. Semakin lama nilai ketahanannya dan semakin besar nilai penyebarannya, maka berarti angka keberkahan itu semakin banyak. Dan seperti itulah yang seharusnya kita pikirkan ketika kita beramal, ketika kita ingin membuat karya. Karena tidak semua karya yang kita lakukan memiliki nilai yang sama. Karena itulah para ulama di masa silam ketika mereka membuat karya, mereka itu lebih memperhatikan di bagian mana yang harus saya sempurnakan. Sebagaimana Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik ketika beliau hendak menulis kitab Al-Muwatta, banyak di antara muridnya yang memberikan kritikan kepada beliau. Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdillah, qad kathurat al-muwatta'at." Wahai Imam Malik, muwatta'at, kitab Al-Muwatta' itu sudah banyak. Kitab Al-Muwatta' sudah banyak. Ngapain kamu nulis lagi? Ini kan tahsilul hasil, ya. Membuat sesuatu yang sudah ada. Lalu apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ma kana lillah fahuwa abqa." Segala sesuatu yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih abadi. Dan apa yang beliau nyatakan terbukti. Apa yang beliau nyatakan terbukti. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk muwatta'nya Imam Malik di usia yang jauh lebih lama dibandingkan muwatta' yang lain. Coba ada enggak muwatta' selain karya Imam Malik? Di zaman sekarang kita tidak jumpai. Yang kita jumpai muwatta'nya karya Imam Malik. Padahal dulu waktu beliau nulis sudah mendapatkan peringatan, kitab Al-Muwatta' sudah banyak. Kitab Al-Muwatta' sudah banyak. Kenapa kamu nulis lagi? Ternyata kitab muwatta'nya Imam Malik yang bertahan, sementara muwatta' yang lain Allah tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keberkahan sebagian karya makhluknya dan meninggalkan yang lain. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara faktor penyebabnya adalah sebagaimana kata Syekh Utsaimin, adalah semangat keikhlasan. Semangat keikhlasan. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin Anda pernah menyumbangkan sebagian harta atau sebagian dana ke Indonesia, ke tempat yang lain untuk pembangunan pesantren atau masjid dan seterusnya. Dan kita sangat yakin nilainya pasti berbeda-beda. Ada di antara objek penerima donasi yang ketika kita kasih donasi, dia lebih berkah penyebarannya lebih banyak, lebih maksimal. Dia bisa bertahan lebih lama, pesantrennya berkembang misalnya, santrinya banyak, semakin berkembang. Ada juga ketika kita kasih donasi, dia gak berkembang-kembang. Ada masjid kita kasih donasi, mestinya juga jamaahnya tetap sepi. Ada yang donasinya itu bermanfaat lebih banyak. Dan masing-masing diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, di antara semangat yang perlu kita hadirkan pada waktu itu adalah pada saat Anda nyumbang, maksimalkan untuk ikhlas kepada Allah, karena setiap amal yang ikhlas nilai keberkahannya jauh lebih panjang. Sebagaimana Syekh Utsaimin pernah menjelaskan pujian yang beliau sampaikan kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, Riyadhus Shalihin itu hampir diterima oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada satupun masjid kecuali di sana ada Riyadhus Shalihin. Padahal kumpulan kitab hadis seperti ini yang mirip dengan Riyadhus Shalihin itu sangat banyak. Tapi kenapa Riyadhus Shalihin yang bertahan, tapi kitab yang lain kurang diperhatikan? Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian karya hambanya dan Allah tinggalkan yang lain. Dan itu salah satu di antara sebabnya adalah keikhlasan penulisnya ketika membuat karya Riyadhus Shalihin. Dan hadirin yang kami hormati, kita berupaya bagaimana agar nanti selanjutnya kita bisa membuat sebuah karya yang manfaatnya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Kata Syekh Dr. Abdul Razak, milikilah umur yang kedua. Umur kedua adalah umur dalam bentuk kita bisa mendapatkan pahala dari karya yang kita miliki meskipun kita sudah meninggal dunia. Karena yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, namun termasuk yang dicatat oleh Allah adalah pengaruh dari amal kita. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Lanjutnya gimana? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in. Ini ada di surat apa? Yasin. Yang enggak hafal berarti enggak pernah yasinan ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan makhluk yang mati, dan kamilah yang mencatat ma qaddamu, amal yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, namun kata Allah wa atharahum, termasuk pengaruhnya. Sehingga yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tapi juga pengaruh dari amal kita. Nah, hadirin yang kami hormati, karena itu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ketika kita beramal itu pengaruhnya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Semakin panjang berarti kita bisa memiliki masa umur yang kedua semakin lama. Karena di saat itulah kita bisa berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah meninggal dunia. Anda bisa bayangkan, Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab Sahih Bukhari dan beliau meninggal di tahun 256 Hijriah. Andai ya, tulisan Sahih Bukhari itu selesai 250 tahun, atau di tahun 250 Hijriah. Berarti kalau sampai sekarang Sahih Bukhari usianya berapa? Lebih dari 1100 tahun. Padahal penulisnya Imam Bukhari hanya berusia 60 sekian tahun. Penulisnya hanya berusia 60 sekian tahun, karyanya lebih dari 1100 tahun. Anda bisa bayangkan sampai kapan Sahih Bukhari ini akan berhenti dipelajari? Wallahu a'lam. Selama kaum muslimin mempelajari Sahih Bukhari, beliau mendapatkan pahalanya. An-Nawawi rahimahullah meninggal di abad ke-7 Hijriah. Dan Riyadhus Shalihin sampai sekarang masih dipakai. Usianya jauh lebih panjang dibandingkan usia penulisnya yang kurang lebih hanya 49 tahun. Sehingga ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur kedua jauh lebih panjang. Usia manusianya, usia orang yang berkarya hanya sekian puluh tahun, tapi usia karyanya menembus ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Seperti itulah kira-kira bagaimana tekad yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur kedua yang jauh lebih panjang dibandingkan umur kita saat ini. Karena ada sebagian orang yang dia begitu meninggal orangnya, karyanya sudah hilang. Ada juga orang yang, jangankan orangnya meninggal, orangnya belum meninggal saja karyanya sudah gak ada. Contohnya apa, Pak? Orang pikun, Pak, misalnya. Dia gak punya amal, gak punya karya yang bertahan, orangnya sudah pikun. Jadi keberadaannya di dunia diharapkan oleh yang lain semoga cepat mati. Ada juga orang yang ketika dia meninggal dunia karyanya masih bisa bertahan sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah orang ini punya sejarah. Dia lebih dikenang dibandingkan mereka yang karyanya lebih pendek. Makanya hadirin, Allah lebihkan para hambanya yang karyanya lebih panjang, dia lebih dikenal oleh kaum muslimin dibandingkan mereka yang karyanya lebih pendek. Anda bisa perhatikan, dulu sewaktu Imam Syafi'i rahimahullah hidup, ada raja yang berkuasa. Kira-kira antara Imam Syafi'i dan raja ini, mana yang lebih terkenal di waktu itu, Pak? Dua-duanya terkenal. Rajanya terkenal, Imam Syafi'i juga terkenal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama Imam Syafi'i dan Allah tinggalkan sang raja. Ketika Imam Malik hidup, beliau dan gubernur Madinah sama-sama terkenal. Namun begitu berjalan waktu, Allah pertahankan, Allah abadikan nama Imam Malik dan Allah tinggalkan nama gubernurnya. Dan ada banyak sekali nama raja yang kita tidak kenal. Padahal dulu sewaktu mereka hidup, namanya sangat terkenal. Yang mereka hidup ini di zaman para ulama. Kita kenal para ulama di masa silam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan kita tidak pernah tahu siapa nama raja yang hidup di zaman itu. Di Indonesia kita kenal banyak tokoh yang mereka namanya diabadikan. Ada misalnya Syekh Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika hidup. Siapa nama Sultan Jogja ketika itu? Hamengkubuwono berapa? Namanya Hamengkubuwono, tapi Hamengkubuwono keberapa? Kita enggak tahu, padahal ketika mereka hidup sama-sama terkenal. Misalnya Hasyim Asy'ari, ketika beliau hidup ada gubernur Jawa Timur. Siapa nama gubernurnya? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sejarah sebagian hambanya karena karyanya lebih dikenal oleh masyarakat dan Allah lupakan yang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di samping kita disemangati bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah nilai ukuran keberkahan, nilai prestasi yang kita miliki. Yang kedua, kita juga perlu berpikir bagaimana kita bisa membuat karya yang usianya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Dan mungkin masih ada waktu bisa kita lanjutkan dengan sedikit tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pertanyaannya tidak banyak. Berarti kita bisa lebih cepat istirahat. Tayyib, ini ada beberapa pertanyaan tentang keluar dari tema juga tidak masalah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah cara pembagian waris sama di semua madhab? Yang pernah saya baca tidak sama. Ada beberapa kasus tertentu berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain. Hanya saja saya lupa jenis kasusnya, karena yang seperti ini begitu dipelajari langsung lupa. Dan inilah diantara keajaiban ilmu waris, Pak, ya. Ilmu faraid itu dipelajari dan cepat lupa. Tapi nanti kalau kemudian dipelajari lagi, insya Allah bisa mengingat lagi. Dan ada beberapa perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain dalam beberapa kasus tertentu. Wallahu a'lam. Mungkin nanti bisa merujuk kembali ke buku-buku tentang masalah warisan. Kemudian pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari dulu saya sedang mengamati paitren. Apakah halal jadi membernya atau tidak? Jadi mungkin lebih umum ya, kita bahas dari sisi hukum MLM. Ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait MLM. Ada produk dan ada sistem. Ada produk dan ada sistem. Seingat saya waktu kita workshop muamalah tahun lalu, kita sudah sempat sedikit membedah tentang MLM. Jadi yang bermasalah itu sistemnya. Kalau produknya selama di situ tidak mengandung zat yang haram, ya, hukumnya diperbolehkan. Nah, kalau Anda menjumpai ada orang yang menjual produk MLM, terus di situ ada label halal dari MUI, itu label halal untuk produk, bukan label halal untuk sistem. Itu label halal untuk produknya. Sehingga acuannya yang penting di sini tidak mengandung zat yang haram, kembali kepada hukum asal, diperbolehkan. Tapi untuk sistemnya ada MLM yang diperbolehkan dan ada MLM yang bermasalah. Nah, untuk paitren, produknya tidak kita kritik karena produk paitren produk yang halal. Sebagaimana payment gateway yang lain, ada orang yang dia memiliki payment gateway, jalur untuk pembayaran ya, atau PPOP dan semacamnya. Ini hukum asalnya halal karena sifatnya hanya untuk transportasi lalu lintas uang. Hukumnya diperbolehkan. Dan ketika itu dijual, berarti dia sifatnya hanya menjual jasa, jasa untuk transportasi uang, lalu lintas uang. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena dia produk yang halal, murni jasa yang halal. Tapi ketika itu dibuat sistem MLM, nah itu beda lagi ceritanya. Kenapa itu menjadi bermasalah ketika dijadikan sebagai sistem MLM? Jadi hadirin yang kami hormati, sederhana saja, paitren itu membedakan antara mitra pebisnis dengan mitra pengguna. Mitra pengguna dia hanya membayar 50.000. Dan itu harga untuk softwarenya. Software Anda download dari Play Store. Nah, ketika sudah Anda install, dia nggak bisa diaktifkan. Tunggu nomor aktivasi. Nah, untuk bisa mendapatkan nomor aktivasi harus bayar dulu 50.000. Ini harga software. Sementara untuk bisa menjadi mitra pebisnis yang dia punya peluang untuk mencari downline, maka dia harus bayar 350.000. Sudah? Berarti harga softwarenya 50.000. Terus yang 300.000 ini harga apa? 300.000 ini jika kita perhatikan lebih dekat, kurang lebih itu adalah harga peluang cari downline. Harga peluang cari downline. Padahal yang namanya peluang itu pasti atau tidak? Tidak pasti. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, segala sesuatu yang tidak pasti masih ada peluang di sana. Jika diperdagangkan, hukumnya goror. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang goror. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il goror. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi goror. Tayyib. Beliau juga melarang jual beli ijon. Apa itu jual beli ijon? Menjual buah yang belum waktunya dipanen. Ketika beliau melarang ini, apa alasan beliau? Beliau mengatakan, dari mana kalian berhak untuk mendapatkan uang sementara bisa jadi dia gagal panen? Sehingga misalnya ada orang yang membeli kurma yang masih kecil-kecil dibeli dengan harga 500 real misalnya. Akan dipanen 5 bulan lagi. Begitu musim panen rontok semuanya, habis, tidak menghasilkan apapun. Maka 500 real ini tidak berhak untuk dimiliki oleh petaninya, tidak berhak dimiliki oleh pemiliknya. Kata ini Nabi SAW mengatakan, dari mana kamu berhak mendapatkan uang itu padahal dia gagal panen. Nah, kurang lebih seperti itulah peluang. Ketika peluang itu dijual sementara dia bisa mengalami kegagalan, dari mana orang ini berhak mendapatkan 300 ribu padahal kawannya dalam kondisi merugi. Makanya setiap transaksi goror di situ pasti akan ada mukhotoroh, untung-untungan, spekulasi. Dan yang terjadi adalah ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Karena itulah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu pendekatan yang bisa kita lihat dari Paitren. Dan mungkin nanti Bapak Ibu jika ingin mendapatkan jawaban lebih detail lagi, bisa membuka tulisan saya di web konsultasisyariah.com. Ada 4 artikel yang membedah Paitren, ya. Hukum Paitren 1 sampai hukum Paitren yang keempat. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya, kira-kira definisi berkah itu apa? Apa manfaatnya pada diri kita dan pada diri sendiri dan orang lain? Jadi berkah secara bahasa tadi kita sudah sampaikan adalah kebaikan yang banyak yang menetap pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang lain yang mengambilnya, dia juga turut mendapatkan kebaikan. Apa manfaat bagi diri sendiri? Dia bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain. Apa manfaat bagi orang lain? Orang lain turut bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dia miliki. Wallahu a'lam. Amal itu berpahala besar, mengalir lama. Semisal ada dana untuk pondok atau masjid, bolehkah kita berpikir kita pilih pondok yang ustadznya terbukti kemungkinan bisa mengembangkan pondok itu? Jadi atau kemungkinan bisa mengembangkan pondok itu jadi besar, daripada kita berikan ke pondok baru yang kemungkinan lebih kecil untuk berkembang daripada yang pertama. Ya, memang untuk mengukur nilai amal bisa dilihat dari sejauh mana dia bisa bertahan, ya. Meskipun pertimbangan yang lain juga perlu kita perhatikan. Dan Anda jangan berpikir kalau pondok yang kecil nanti tidak bisa membesar sebagaimana pondok yang sudah besar. Terkadang yang kecil dia pondoknya sedikit santrinya, tapi menghasilkan santri yang hebat-hebat. Misalnya di Jogja itu ada satu pesantren hanya menampung santri SD sementara ini, ya. Dan khusus tahfidz untuk mereka yang kurang mampu. Pondok pesantren Demutakin, ya. Demutakin. Santrinya sedikit, Pak. Paling cuma berapa? Enggak sampai 50, enggak sampai. Mungkin 30 atau berapa. Tapi Masya Allah kesabaran pemiliknya, namanya Pak Ike Mutakin, hafizahullah, bisa mencetak 2 hafid yang sering, ya, ditayangkan di TV. Dan sekarang beliau menjadi anak asuh Syekh siapa, Khalid atau siapa itu, yang suka memberikan donasi ke Indonesia, termasuk pejabat, ya, di Saudi, ya. Jadi anak asuh nanti semuanya akan dibiayai sampai S3 katanya. Jadi sampai doktor dibiayai oleh beliau. Wallahu a'lam. Sehingga berusaha untuk mencari amal yang paling langgeng, yang paling lama usianya, diperbolehkan. Namun tidak berarti kita tinggalkan mereka yang membutuhkan, ya. Dengan mungkin kita punya dugaan kuat ini tidak akan berkembang. Karena yang memilih ini berkah dan tidak, Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan kemampuan anak? Misal ada anak yang kuat ilmu dunia dan agama, tapi ada anak yang lebih tertarik ilmu agama dan kurang dalam ilmu dunia. Kita tidak mengingkari keberadaan ini, dan kalaupun misalnya itu terjadi, silakan Anda arahkan. Silakan Anda arahkan sesuai dengan potensinya. Ketika ada anak yang dia lebih berpotensi di ilmu dunia, di ilmu dunia, dan dia lebih tertarik di ilmu dunia, orang tua bisa saja memberikan dia arahan, silahkan mengambil ilmu dunia yang bermanfaat bagi kamu, dan tetap dalam masalah ilmu agama tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ada yang berpotensi di ilmu agama, maka dia dimaksimalkan di ilmu agama. Sebagaimana ini juga yang dimiliki oleh beberapa cara ulama dalam mengasuh putranya. Mereka yang fokus di dunia, dia bantu mereka yang belajar agama. Jadi yang di dunia dibiarkan sama orang tuanya, gak masalah, dia fokus di dunia. Tapi nanti ketika dia dapat dunia, kamu harus ngasih donasi atau ngasih sebagian yang kamu miliki untuk biaya belajarnya saudara kamu yang mau belajar agama. Dengan cara seperti itu mereka bisa saling bekerja sama dalam kebaikan. Ustadz, ya, bila seorang suami ingin sekali mendapatkan anak lagi, akan tetapi istri terlihat keberatan karena pertimbangan usia. Misal sudah 40 tahun, bagaimana sikap istri tersebut? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun sudah 40 tahun, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan baginya. Wah, ini nanti kan risti, Pak. Risiko tinggi ya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapatkan putra dari Sarah ketika di usia menopause. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam mendapatkan putra Yahya pada saat istrinya sudah menopause, wa mraati akhir, dan istri saya sudah mandul. Sehingga para nabi Allah Subhanahu wa taala dikasih oleh Allah keturunan dalam posisi istrinya tidak pernah hamil, dan ketika hamil sudah lanjut usia. Kalau sudah pernah punya anak, kemudian punya anak di usia tua, ini insyaallah resikonya tidak lebih tinggi dibandingkan yang belum pernah punya anak, kemudian punya anak di usia tua. Risti itu kan salah satu di antara kategorinya. Ini kata dokter ya, Pak ya. Mereka yang misalnya nikahnya telat ya, kemudian baru punya anak di usia 40 tahun ke atas, ini biasanya cap nanti akan disesar. Pasti arahnya akan sesar. Tapi kalau kemudian sudah pernah punya anak, ini resikonya tidak lebih besar dibandingkan yang belum pernah punya anak. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang ngasih keturunan, anak itu hibah dari Allah taala. Yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Allah memberikan hibah kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak perempuan, dan ada yang dikasih hibah oleh Allah anak laki-laki. Karena anak itu hibah, murni pemberian dari Allah, maka dia tanpa syarat. Hibah itu kan apa? Pemberian tanpa syarat. Allah bisa berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berjualan di eBay atau Amazon? Kalau eBay saya kurang paham untuk lelang di eBay ya. Ini lelang ya, eBay ya. Hanya untuk lelang ya. Selain lelang ada gak? Sama dengan Amazon. Selain lelang juga ada. Bedanya apa dengan marketplace yang ada di Indonesia? Hampir sama ya. Jadi marketplace, insya Allah sebenarnya besok kita akan bahas ini ya, untuk riba kontemporer. Kita akan bahas ini di Al-Khar, ada workshop di sana. Jadi transaksi di marketplace itu tidak jauh beda seperti transaksi di pasar pada umumnya. Karena para ulama mendekati hukum yang berlaku dalam dunia maya itu sebagaimana yang berlaku dalam dunia nyata. Dalilnya satu, tapi bisa untuk memahami semua kasus yang dialami oleh manusia. Karena itulah penjelasan fikih jual beli yang disampaikan oleh para ulama dan ditulis di masa silam, meskipun online belum ada sama sekali, tapi itu bisa menjawab semuanya. Karena itu dalam masalah ini, transaksi di dunia maya itu dianalogikan dengan transaksi di dunia nyata. Baik, selanjutnya begini, apa posisi marketplace ketika dia menahan uang para yang memiliki toko ya, para merchant yang memiliki toko yang ada di marketplace. Posisinya adalah dia sebagai domin, dia sebagai penjamin. Karena siapapun orang, dia tidak ingin pasarnya itu diganggu dengan penipu. Anda punya pasar, di situ isinya banyak penipu dan Anda biarkan. Apa yang terjadi? Konsumen Anda akan takut lari. Nah, saya nggak mau beli di situ, karena di situ banyak penipunya. Ketika marketplace itu dibiarkan, penipu boleh masuk di situ, uang ditransfer, barang nggak dikirim. Semakin banyak kasus seperti itu, maka dia akan ditinggalkan oleh penggunanya, oleh customernya. Makanya dia membuat sistem escrow ya, rekening bersama. Jika kemudian ada orang yang sudah beli, uang ditransfer tidak akan diserahkan langsung kepada penjual sampai ada notifikasi barang tiba di pembeli. Dan seperti ini tidak ada yang bermasalah. Wallahu a'lam. Apakah ini bisa disebut salam atau tidak? Insya Allah nanti kita akan bahas waktu workshop ya. Karena ada penjelasan pengantar yang perlu kita sampaikan. Apakah banyaknya like pada media sosial dalam berdakwah juga merupakan ukuran keberkahan dalam hal penyebarannya? Tergantung apa yang di like ya. Kalau Anda misalnya membuat video, kemudian video Anda bagus, yang dipuji kok, masya Allah videonya bagus, itu pakai kamera apa pak? Wah, ini dipuji kameranya. Sehingga manfaatnya bukan manfaat dari sisi konten dakwahnya, tapi yang manfaatnya adalah dari sisi nilai videonya. Yang dipuji malah kameranya apa, yang kira videonya bagus, panoramanya bagus, yang dipuji backgroundnya bukan orangnya. Tergantung dia nge-like bagian mana. Kalau kemudian dia bisa mendapatkan manfaat dari tausiah yang Anda sampaikan, ya berarti itulah nilai keberkahan yang kita inginkan. Belakangan ini di medsos berita tentang VNS, Family Strong, begitu rame ya. Apakah akad jual beli senam tersebut mengingat banyaknya peminatnya? Saya mendapatkan pertanyaan ini dari kawan yang ada di Tanjung Pinang. Tapi kayaknya ada banyak yang aneh ya. Saya juga gak tahu ilmunya kok begitu dibatasi. Jadi ketika dia menyampaikan terapi ini, disumpah tidak boleh disebarkan kepada siapapun. Kemudian di poin berikutnya, dan sanggup untuk menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala jika melanggar aturan yang nomor atasnya. Ini kok aneh-aneh orang ini. Baik. Jadi jamin belakang Allah, misalnya kita pijit ke seorang tukang pijit, terus dia mijiti kita, terus kita perhatikan gerakannya seperti itu, terus kita tiru, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nggak ada hak cipta di sini. Namanya gerakan pijit, ya, seperti itu gerakannya bisa kita tiru. Nah, dia itu ingin menjaga hak ciptanya, pakai ngancam. Ya, ngancam. Kalau nanti sampai gerakannya ini ditiru, terus disebarkan ke orang lain, siap untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini kok aneh-aneh. Ini kalau praktek perdukunan bahaya kayaknya. Wallahu alam, saya kurang tahu detailnya seperti apa berita acara mereka. Yang mereka lakukan seperti apa kok sampai dirahasiakan seperti itu. Tapi pada prinsipnya konsumen yang meniru latihan gerakan yang diajarkan oleh trainernya, Hukumnya diperbolehkan. Beda lagi kalau kemudian konsumen membuka perguruan yang sejenis. Nah, ini yang bermasalah. mau bertanya mengenai asuransi. Ini nyebut merek tapi tidak perlu saya sebutkan. Saya sudah ikutan asuransi pendidikan anak selama hampir 8 tahun, sedangkan saya ikut yang jangka waktunya 10 tahun. Saya baru tahu kalau asuransi itu haram, lalu saya pernah bertanya, jika sudah terlanjur maka tidak apa-apa asalkan ketika pengambilan uangnya sesuai dengan jumlah yang kita tabung. Karena katanya juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya itu dilarang mendolimi diri sendiri. Maka dari itu kita boleh meneruskan asuransi sampai dengan batas waktu dengan syarat tersebut di atas. Baik, ada tulisan saya tentang itu bagi mereka yang sudah terlanjur asuransi. Jadi hadirin yang kami hormati, asuransi dalam akad asuransi dan transaksi asuransi di situ terkumpul 3 pelanggaran. Pertama judi, kedua goror, ketiga riba. 3 ini ada semuanya jadi 1 di asuransi. Ya. Makanya jangan dianggap asuransi itu lebih ringan dibandingkan perbankan. Asuransi bisa lebih sangar, ya. Dan bahkan terkadang banyak kedzaliman terjadi di situ. Terutama ketika konsumen nasabah asuransi menarik uangnya sebelum masa yang ditetapkan oleh lembaga asuransi. Terus bagaimana jika kita sudah terlanjur ikut di sana? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an bagi mereka yang sudah pernah meminjamkan uang ke orang lain dan ada bunganya, ada ribanya. Apa kata Allah? Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha, atau Allah mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wala tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan senilai modal yang pernah kalian setorkan. Disitulah kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga prinsipnya jika ada orang ngasih uang ke orang lain dan itu ada peluang bisa dapat lebih banyak, bisa juga dapat lebih sedikit, bisa juga dapat sesama seperti nilai yang pernah dia setorkan, maka ambil yang ketiga. Karena kalau kita ngambil lebih banyak, berarti kita mendapatkan riba. Kalau kita mengambil lebih sedikit, kita di posisi didolimi. Dan orang yang didolimi, ya dia boleh menghindar. Maka kita ambil kapan duit itu bisa kembali utuh sebagaimana yang pernah kita setorkan. Di saat itulah kita mengambil posisi pertengahan. La tadzlimuna wala tudzlamun. Kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga bagi mereka yang sudah terlanjur asuransi, kemudian tahu kalau asuransi itu bermasalah, kita tidak sarankan segera hentikan. Karena kalau seperti ini banyak yang kemudian mengalami kerugian besar. Maka yang kita sarankan adalah silahkan lanjutkan sampai batas waktu minimal kita bisa menarik semua premi yang pernah kita serahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menggunakan asuransi kesehatan yang disediakan oleh perusahaan? Jadi perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga asuransi, ya, dia kan bayar premi, kemudian dibayarkan ke lembaga asuransi. Apa status premi yang dibayarkan ini? Yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, status premi ini adalah hadiah. Kalau itu di luar gaji, ya. Kalau status premi itu di luar potongan gaji, maka premi itu adalah hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Sehingga andai kan tidak ada lembaga asuransi, duit itu dikasihkan ke kita. Cuman karena ada lembaga asuransi, duit itu langsung dialokasikan ke asuransi. Baik. Karena itu hadiah bagi karyawan, berarti itu hak siapa? Karyawan, haknya karyawan. Dan selanjutnya Anda bisa tanya di bagian finance, kira-kira preminya per bulan berapa. Nilai yang boleh kita ambil ketika kita mau mengajukan klaim hanya senilai premi yang pernah dibayarkan perusahaan. Karena lebih dari itu bukan duit kita, sehingga kita tidak berhak untuk mengambilnya. Sehingga nanti bisa ditotal, ya, per bulan berapa, kalau dalam waktu 3 tahun kita enggak pernah sakit, ya, berarti enggak pernah ngeklaim, ya total selama 36 kali store itulah hak kita. Selebih dari itu tidak boleh kita ambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk judi dalam sebuah pertandingan dengan sistem yang kalah diganti, yang menang tetap bertahan main? Contohnya main bola. Nanti yang kalah gak mau diganti ya. Baik. Jadi pengertian judi menurut batasan yang diberikan oleh Syekh Utsaimin adalah jika di situ ada untung dan ada buntung. Jika ada pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain rugi, maka itu judi. Tapi kalau ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang lain tidak rugi, tapi meskipun tidak untung, ini bukan judi. Sehingga disebut judi itu yang satu untung, yang satu rugi. Baik. Ada yang tetap bertahan main, ada yang diminta untuk diganti. Kira-kira yang untung yang mana? Yang untung yang mana? Ya? Yang berhenti kan yang untung ya? Alhamdulillah habis leheran ya. Ulang dia. Ya? Oh capek. Baik. Sehingga dalam posisi ini kalau hanya sebatas aturan main dan itu untuk keakraban, yang kalah diganti, insya Allah tidak ada unsur judinya ya. Karena kalaupun dia diganti, dia juga tidak merasa dirugikan. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya tentang pemilu, terutama pemilu presiden, hukumnya bagaimana? Ini pernah ditanyakan ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ketika daurah di mana? Malang ya, di Batu. Jadi beliau membedakan pemilihan, karena di negara tempat kita itu kan dibagi menjadi tiga ya. Ada eksekutif, ada yudikatif, satunya apa? Ya legislatif ya. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi untuk legislatif yang dia duduk di dewan dan mereka bertugas untuk menggodok undang-undang, maka memilih ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Alasan beliau, karena hak tasyri' itu murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika orang membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, kemudian itu dijadikan sebagai aturan yang legal bagi negara, maka kita ikut terlibat di situ tidak diperbolehkan. Dan kita tidak bisa menjamin ketika kita nunjuk salah satu dari para calon-calon itu, nanti dia akan amanah membuat aturan di dewan sesuai dengan aturan Islam. Kita tidak bisa jamin seperti itu. Karena itulah kata beliau, memilih ini enggak boleh untuk dewan legislatif ya. Sementara untuk eksekutif, dia sebagai pelaksana. Dia sebagai pelaksana. Kata beliau, ini hukumnya tidak sebagaimana legislatif. Karena posisi eksekutif bukan di posisi tasyri', tapi dia di posisi pemegang kebijakan. Dan memilih seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena yang namanya pilihan, Anda mau ikut dan tidak ikut tetap terjadi, tetap akan dilangsungkan. Sehingga kita diam saja maupun kita ikut terlibat di situ, semuanya akan tetap berlangsung. Karena itulah di saat seperti ini kita mengikuti kaidah mengambil yang lebih ringan madharatnya. Pak, semua pemimpin ini kan ada potensi enggak baik. Ya memang tidak seideal di masa silam. Kalau di masa silam, milih pemimpin itu milih yang terbaik. Sebagaimana yang pernah dilakukan antara siapa? Ali dengan Utsman. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma ini menjadi kandidat terakhir sebelum pemilihan khalifah yang ketiga, sebelum khalifah yang ketiga diangkat, sebelum Utsman. Dan ketika itu yang memimpin rapat siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Aku telah keliling, kan ditunggu waktu 3 hari ya. Jadi ada 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang nantinya kata beliau, silahkan pokoknya salah satu di antara ini nanti menjadi pengganti saya. Yang satu mundur, kemudian yang dua ini menunjuk, yang dua ini menunjuk, yang satu menunjuk Utsman, yang satu menunjuk Ali, satu lagi Abdurrahman bin Auf jadi pemimpin. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, siapapun di antara kalian berdua yang nunjuk kawannya, langsung saya jadikan sebagai khalifah. Ya. Sehingga andaikan Ali mengatakan Utsman saja yang jadi khalifah, Ali langsung jadi khalifah. Kalau Utsman mengatakan Ali saja yang jadi khalifah, Utsman langsung jadi khalifah. Itu aturannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa yang nunjuk kawannya, langsung ditunjuk jadi khalifah. Penentu suara ada di Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Dalam riwayat itu dinyatakan, aku telah keliling di seluruh rumah-rumah di kota Madinah, dan tidak ada satupun di antara mereka yang meleset dari Utsman. Yang dilakukan oleh Abdurrahman, tanya kepada para penduduk Madinah, kalau kamu punya dua khalifah, punya dua pilihan khalifah, antara Utsman dan Ali, mana yang kamu pilih? Ada yang ini dua-duanya. Pokoknya terserah, mau Utsman mau Ali, saya ridho dua-duanya. Dan ada yang milih Utsman saja. Sehingga ada yang milih Utsman dan Ali, dan ada yang milih Utsman saja. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, tidak aku jumpai satupun rumah yang ada di sini kecuali mereka melibatkan Utsman. Sehingga dari situlah Abdurrahman kemudian membaiat Utsman bin Affan, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Dan ini kondisi di masa silam, memilih mana yang lebih baik, memilih mana yang lebih besar manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kalau di masa sekarang kita memilih presiden itu memilih mana yang lebih kecil madorotnya, gitu ya? Kalaupun dari sekian banyak calon ini ada potensi-potensi bahaya, ya kita pilih kira-kira mana yang lebih kecil potensi bahayanya. Wallahu a'lam. Dan inilah yang menjadi acuan Dewan Fatwa Al-Irsyad untuk kemudian mengeluarkan fatwa bahwa memilih diperbolehkan. Bagaimana hukumnya bila suami menelantarkan istrinya? Misal hanya dikasih uang belanja 20 ribu sehari, suaminya pemalas dan tidak berusaha mencari nafkah sebaik-baiknya, apakah istri boleh mengajukan gugat cerai? Baik. Mungkin ini tergantung daerah ya. 20 ribu sehari itu kalau di Klaten pelosok masih bisa nabung, Pak. Ya, karena makan sekali bisa cukup 1000 rupiah ya. Di tempat mertua saya soto 2000. Itu untuk sehari, Pak. Lauk sehari soto 2000. Nah, kemudian di tempat yang lain 20.000 jelas tidak cukup. Kalau di Jakarta ya utangnya banyak ini. Terus bagaimana seperti ini? Ya, tergantung nilai kebutuhan. Prinsipnya istri boleh melakukan gugat cerai jika suami tidak bisa memberikan nafkah yang cukup. Tapi kalau kemudian nafkah yang diberikan kepada istrinya masih cukup, maka istri tidak berhak untuk gugat cerai. Dan ini tergantung dari masing-masing daerah. Bagaimana orang yang hobinya jidal di medsos, tiap hari debat masalah politik, kritik kepada pemerintah dan presiden. Ya, Anda tidak perlu gubris ya. Tinggalkan saja, enggak ada manfaatnya ya. Tidak perlu menyikapi orangnya karena jelas orang ini tidak bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Qatar kita wajib membayar asuransi pihak ketiga. Apabila terjadi kecelakaan dan kita bersalah, maka perusahaan asuransi kita yang bayar kerusakan pihak lain. Biasanya biaya perbaikan yang diklaim lebih besar dari premi yang kita bayar. Bagaimana hukumnya? Tidak jauh beda dengan model asuransi pada umumnya. Karena gini, setiap manusia pasti punya resiko dalam hidup. Dan itulah bawaan dari hidup manusia, bawaan dari hidup dunia. Nikmat di dunia itu bercampur dengan musibah. Tidak ada nikmat mutlak di dunia. Nah, sebagai muslim, ketika kita mendapatkan resiko, kita mendapatkan musibah, siapa yang harus menanggung kerugian? Kita sendiri, jangan orang lain. Nanti kalau saya kecelakaan, kamu yang bayari ya. Lah kok enak? Tapi kamu tak bayar sebelum kecelakaan. Ya, itulah judi. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dengan setoran yang lebih kecil, sementara yang jadi taruhannya adalah keselamatannya, kesehatannya, bahkan nyawanya. Karena itu yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Tapi kalau ini sifatnya wajib, karena sudah menjadi aturan negara dan Anda tidak punya pilihan yang lain, maka kembali kepada prinsip tadi ya. Jadi berusahalah ketika mengalami risiko, kita hanya mengambil senilai premi yang pernah dibayarkan, lebih dari itu kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Saya kira itu beberapa pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada beberapa yang lain belum sempat kita bahas. Insyaallah kita baca di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.